Ada pecah 1000 kembali kita mainkan Devarina Indra bersama Dika. Hai, music, so. Ho, ha. Sur. Sur. Ho, ha. Satu tumpang klasik. juga ada permintaan dari Kak Ros lagi, nggih. Okay.